Kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisiyami thalathati ayyamin min kulli syahr wa raq'atay dhuha wa an utira qabla an argud." Mewasiatkan kepada aku Rasulullah tiga hal. Gimana wasiatnya Nabi? Apakah wasiatnya Nabi jadilah kamu DPR? Apakah wasiatnya Nabi jadilah kamu wali kota, gubernur, bupati? Nabi wasiatkan tiga hal, dan ini penting untuk anda semuanya. Pertama, puasa tiga hari pada setiap bulan yang disebut Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15, tapi bulan Hijriah, bukan bulan umum. 13, 14, 15. Kata Rasulullah, siapa orang setiap bulannya puasa tiga hari Ayyamul Bid ini, maka terhitung dia seperti puasa selama setahun penuh. Kenapa? Satu kebajikan itu dibalas oleh Allah dengan 10 pahala. Satu hari puasa berarti dihitung berapa hari? 10 hari dikalikan 10. Kalau satu bulan 3 hari berarti 30 hari. Setahun 360 hari. Berarti puasa setiap bulannya 3 hari itu adalah seperti di sisi Allah dicatat selama setahun puasa penuh. Kalau kuat jangan ditinggalkan 13, 14, 15. Itu wasiat pertama dari Nabi kepada Abu Hurairah. Wasiat kedua, waraqatay dhuha. Dua rakaat duha minimal. Sempurnanya 8 rakaat kalau ente mau. Kalaupun masih keberatan 2 rakaat. Kalau masih keberatan perlu diketahui bahwa kamu malas besar. Yang ketiga, wasiat Nabi melaksanakan witir sebelum tidur bagi orang yang tidak punya kebiasaan bangun tengah malam. Riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuha arba'an wa yazidu ma syaa Allah." Kata Siti Aisyah, Nabi itu salat duha 4 rakaat dan kadang-kadang lebih, juga dilebihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.